Mitra bisnis, meski mayoritas anggota legislatif di DPR telah berpendapat bahwa kasus Bank Century diwarnai oleh banyak pelanggaran, hingga harus dilanjutkan ke proses hukum agar dapat menyidangkan pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab dalam kasus ini. Namun di sisi lain, Presiden sebagai pimpinan eksekutif justru berseberangan dengan keputusan dari lembaga legislatif. Menurut Kwi Kian Gi, pertentangan antara eksekutif dan legislatif sangat mungkin terjadi dalam sistem politik dan ketatanegaraan seperti yang kita anut saat ini. Bahkan pertentangan seperti dalam kasus Bank Century sangat mungkin terulang kembali di masa mendatang. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, sebelum ini Bapak telah menyatakan bahwa silang pendapat antar eksekutif dan legislatif yang mengarah pada situasi deadlock adalah buah dari amandemen UUD45 yang dicampuri oleh pihak asing. Lantas apa yang salah dari proses amandemen yang telah kita lakukan, Pak? Sistem politik itu kan sangat terikat pada kebudayaan, psikologi, kulturnya, apa cocok. Budayanya orang Amerika bagaimana? Seperti Amerika ada senat. Di Amerika senatnya berpengaruh. Kok bisa begitu? Kenapa? Itu harus diteliti mendalam sekali. Seperti misalnya begini ya, di seluruh dunia, di negara-negara yang maju, tidak ada yang menghina partai politik. Tidak ada yang meremehkan partai politik. Di sini diremehkan. Siapa yang meremehkan parpol di negara kita ini, Pak Kwi? Partai politik kan diremehkan oleh orang-orang macam Pak Budiono, Sri Mulyani, Wijoyo, Aliwate. Semua kan meremehkan partai politik sejak awal. Dengan bangga selalu mengatakan, saya bukan orang partai. Kayak Pak Budiono sendiri mengatakan. Menghargai partai politik, tapi ini tidak boleh berpolitik, tidak boleh kebablasan, tidak boleh begitu. Ya memang. Akan tetapi yang matang, politisi yang matang tidak begitu kan. Dan sekarang untuk pertama kali sudah dikepuk. Memang banyak politik yang kampungan, cara-cara berpolitik kampungan di masa lalu, iya. Akan tetapi sekali ini, pansus sensuri yang kita saksikan, ini tidak kampungan. Sama sekali tidak. Kalau kita baca satu persatu pidatonya dari Andi Rahmat, dari Ara Sirait, dari Akbar Faisal, itu berbobot. Teknokratik mereka menguasai. Mengejutkan buat saya, anak-anak muda ini. Akan tetapi terus dia ke politiking bagaimana dong? Dan yang mengatakan itu bukan orang partai. Yang selalu bangga bahwa dia bukan orang partai, bahwa mereka adalah teknokrat. Ya lucu, di Amerika pun selalu Larry Summers kurang apa. Tapi semua orang bisa menganggap bahwa dia ideologinya itu demokrat. Semua orang pandai, tapi bisa dikenali di Inggris juga. Emangnya Tony Blair orang bodoh? Enggak, dia kan dari partai gitu kan. Konservatif atau buruh. Gitu. Di sini terjadi hal seperti itu. Terus presidennya sendiri mengatakan bahwa enggak boleh orang partai kalau untuk kedudukan yang penting gitu. Ya termasuk Mbak Mega, Ibu Mega. Waktu jadi presiden, tidak boleh gubernur bank sentral dari orang partai. Why not? Lucu kan? Pokoknya kalau barang siapa berani menjadi orang partai itu busuk. Tetapi yang mengatakan itu ketua umum partai kan lucu. Ini yang kalau mau niru ya niru yang beneran gitu. Diselidiki sampai akar-akarnya. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.